Boleh tak ambil berkat daripada wali sama ada wali itu hidup atau mati? Boleh ambil berkat kerana dia orang berkat. Nah, ha. Pasal kata wali Tok Imam orang ambil berkat. Tok Bila orang ambil berkat, dah berkat benda Tok Bila. Hei, dia bang. Dia bang subuh, zuhur. Nah, kan ada hadis sebut kelebihan dia. Bila hadis sebut ada kelebihan, maka ada keberkatan tu. Nah, ha, bukan nyanyi tengah hari duduk pergi. Nyak pergi karaoke Tok Bila. Dia pergi bang, ha, maka ada keberkatan. Tak usah kata wali Allah, ha, lagi boleh berkat. Yang tak bolehnya, macam tadi lah kita minta, dia tu beri manfaat dan menolak mudarat bagi yang telah mati. Itu ha, dia tak mampu. Bagaimana pula kita ambil berkat kubur Nabi dengan mengucuk dan menangis depan kubur Nabi? Ada orang kata bila, ah, tapi saya baca lain internet, ada sahabat Nabi buat. Ya, yang bolehnya kita menangis dia dikubur-kubur boleh. Dan tak boleh meraung. Nabi pernah berjalan di satu kubur melihat seorang perempuan menangis. Nabi tak marah pun kerana dia tidak meraung. Dia hanya menangis kesedihan. Dan sahabat di antaranya Sina Umar menangis tiap-tiap kali ziarah kubur sahabat dia yang paling rapat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ha, tapi bidaahnya tiung batu, tiung tu, tiung batu nesang, tiung belendang. Nah, ini jadi macam amalan kaum Syiah.